di Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bekti kami dari santri untuk negeri. Ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bawa kami santri Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bekti kami dari santri untuk negeri. Santri.